telah lampau. Kenapa Allah pakai kata kerja, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Padahal Al-Kautsar belum diberikan kepada Nabi SAW. Baru akan diberikan. Dua pertanyaan sekaligus. Siapa yang bisa? Silakan. Ya. Bagus. Silakan. Jawaban dari pertanyaan pertama, inna kami, padahal Allah itu tidak jamak, tapi Allah apa? Tunggal, adalah untuk menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran siapa? Allah. Sedangkan yang kedua, Allah memakai kata kerja past tense atau fi'lul madhi, padahal hal itu belum terjadi, untuk menunjukkan apa? Bahwa hal tersebut pasti terjadi, walaupun akan terjadi tapi pasti terjadi. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar secara bahasa adalah sesuatu yang sangat banyak. Namun para ulama berbeda pendapat menjadi berapa pendapat? 2 pendapat. Kata Imam Al-Qurtubi ada berapa? Berapa? 16. Ada 16 pendapat untuk menafsirkan Al-Kautsar. Tapi kemarin kita sampaikan bahwa pendapat yang paling kuat ada 2. Apa? Sungai di surga dan telaga di padang mahsyar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya, di dalam hadis itu Nabi kita Muhammad SAW menafsirkan Al-Kautsar dengan sungai dan telaga. Padahal sungai dan telaga itu tidak sama. Nabi menafsirkan pertama sebagai sungai. Beberapa patah kata kemudian Nabi SAW mengatakan itu adalah telaga. Apa ini tidak kontradiksi? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Bagus, silakan. Jawabannya adalah karena telaga yang ada di padang mahsyar sumbernya dari mana? Dari sungai di surga. Makanya wajar seandainya dua-duanya sama-sama Al-Kautsar. Karena sungainya itu dari surga, mengalir airnya sebagian masuk ke mana? Ke telaga. Makanya dinamakan dua-duanya sebagai apa? Al-Kautsar. Pertanyaan berikutnya, ada di antara orang-orang yang tidak bisa minum dari air telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang suka merubah-rubah apa? Agama, baik itu merubah secara sebagian maupun merubah secara total. Total itu apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Sedangkan sebagian itu maksudnya adalah membuat aturan-aturan ibadah yang tidak diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih akan terus mengkaji tentang ayat yang pertama. Kita belum akan pindah ke ayat yang kedua. Mungkin pertemuan yang akan datang pun kita masih seputar ayat yang pertama. Ya. Maka jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Kemarin kita jelaskan bahwasannya makna bahasa dari Al-Kautsar adalah sesuatu yang apa? Yang banyak. Lalu kita sampaikan bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat tentang sesuatu yang banyak itu apa. Dan kita bawakan di antara 16 pendapat yang dipaparkan oleh Imam Al-Qurtubi, ternyata pendapat yang paling kuat ada 2. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. 2 pendapat itu apa? Al-Kautsar adalah sungai. Yang kedua apa? Adalah telaga. Timbul pertanyaan. Seorang ahli tafsir tersohor dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak ada yang ragu tentang keahlian beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an. Beliaulah yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Pernah didoakan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah, fahamkanlah agama ini kepada Ibnu Abbas dan ajarkan kepadanya tafsir, sehingga jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli tafsir yang sangat tersohor di antara para sahabat Nabi. Tapi anehnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sekilas penafsirannya tentang Al-Kautsar berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan? Sungai dan apa? Telaga. Apa penafsiran Ibnu Abbas? Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar, kata beliau, "Huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah." Al-Kautsar adalah keistimewaan, kebaikan yang Allah limpahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Kautsar. Jadi menurut Ibnu Abbas, Al-Kautsar itu bukan sungai, bukan pula apa? Bukan pula telaga. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar ini dengan kebaikan, keistimewaan, kelebihan yang sangat banyak yang Allah berikan buat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini tidak kontradiksi dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kok bisa tidak? Lebih banyak berarti lebih bagus ini. Kenapa bisa dikatakan lebih banyak? Hah? Kenapa? Bagus. Tafsir dari Ibnu Abbas ini kata para ulama tidak bertentangan dengan tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak bertentangan? Sekarang saya tanya. Sungai Al-Kautsar dan juga telaga di Padang Mahsyar, apakah itu termasuk kebaikan? Kebaikan enggak? Kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi manakala Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar dengan kebaikan, kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan untuk nabinya, secara tidak langsung sebenarnya Ibnu Abbas itu sudah memasukkan telaga Al-Kautsar dan juga sungai Al-Kautsar di dalam apa? Penafsirannya. Karena telaga Al-Kautsar dan juga sungai Al-Kautsar itu adalah salah satu atau salah dua. Karena ada dua kan, bukan salah satu, salah dua. Di antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan buat siapa? Buat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menjelaskan tidak ada kontradiksi antara penafsiran Ibnu Abbas dengan penafsiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini sering kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Para ulama menafsirkan suatu ayat dengan penafsiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, banyak banget. Ternyata setelah diteliti, oh ini ternyata bisa digabung dengan ini. Oh ini ternyata satu makna cuman beda. Beda apa? Beda kata. Ya. Oh ternyata ini khusus, ini lebih umum. Ya khusus ini bisa masuk yang umum. Makanya kita jangan buru-buru. Buru-buru apa? Buru-buru menyalahkan para ulama. Atau buru-buru menilai ada kontradiksi di antara penafsiran para ulama. Karena para ulama ketika mengatakan seperti itu, mereka tidaklah mengatakan asbun. Apa asbun? Asal bunyi, enggak. Beda dengan sebagian orang di zaman ini yang mereka kadang-kadang menafsirkan semaunya sendiri. Tidak. Bagaimana mungkin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan menafsirkan Al-Quran dengan semaunya sendiri. Padahal beliau langsung berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkenal orang yang sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an. Makanya Umar ibn Khattab pernah ditanya tentang makna satu kalimat di dalam Al-Qur'an. Beliau berkata, "Saya tidak tahu." Kemudian ditanya, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu wahai Umar? Padahal ini adalah ayat yang sudah sangat terkenal." Kata Umar ibn Khattab, "Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni in kuntu fi kitabillah ma lam a'lamhu aw kama qala rahimahullah." Kata beliau, "Di mau dan di atas bumi mana saya akan tinggal kalau sampai saya berani menafsirkan Al-Qur'an dengan sesuatu yang tidak saya ketahui?" Itu hati-hatinya siapa? Umar ibn Khattab. Makanya kemarin kan kita bawakan para sahabat itu tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu, makanya kita kalau tidak tahu jangan malu untuk ngomong tidak tahu. Tidak perlu merasa gengsi. Sudah. Apa saja kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW? Jadi tadi Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar dengan kebaikan, kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa saja kelebihannya? Kelebihan Nabi kita Muhammad SAW sangatlah banyak. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menentukan kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita jangan sampai menentukan itu kalau tidak ada apanya? Dasarnya. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang sahih. Karena yang namanya keistimewaan itu tidak bisa kita ketahui. Kecuali seandainya ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan. Bagaimana orang-orang menisbatkan keistimewaan dan kelebihan padahal itu tidak ada dalilnya. Hari ini kita akan menyebutkan beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalilnya. Secara garis besar, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, keistimewaan yang khusus dimiliki hanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Keistimewaan yang khusus dimiliki oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maksudnya saja, Bu Ustaz. Maksudnya tidak ada orang yang ikut-ikutan di situ. Sekalipun dia itu nabi. Dari sekian nabi, berapa kemarin? 124 ribu nabi. Dari 124 ribu nabi itu hanya Nabi kita Muhammad SAW yang punya keistimewaan jenis pertama ini. Ini yang pertama. Keistimewaan jenis kedua adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya, tapi tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama apa? Khusus dimiliki oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Baik, kata saja. Yang kedua apa? Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Yang pertama, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi lagi menjadi dua. Wah, Ustaz, ini bercabang-cabang nih, Ustaz. Nah, yang pertama, yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW saja terbagi lagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, tempatnya di dunia. Yang kedua, tempatnya di mana? Di akhirat. Bisa dipahami sampai sini? Contohnya apa, Ustaz? Yang di dunia, contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dan juga diutus kepada teman kita. Siapa itu? Jin. Ini keistimewaan yang pertama, contohnya ya. Contoh keistimewaan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau di dunia. Contohnya apa? Contohnya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh manusia plus jin. Kalau nabi yang lain gimana Ustaz? Kalau nabi yang lain diutus hanya untuk kaumnya saja. Kaumnya apa maksudnya? Hah? Golongannya baru mana itu saja. Pada kaumnya saja dan tidak kepada kaum yang lain dan juga tidak kepada makhluk yang lain. Nah, jadi kalau nabi yang lain diutus hanya kepada kaumnya saja, berarti kalau Nabi Isa dan Nabi Musa itu hanya kepada siapa? Bani Israel. Nah sekarang orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Musa dan Nabi Isa, Bani Israel apa bukan? Bukan. Bani Indonesia, Bani Israel ya. Jadi apa mereka keturunannya Bani Israel? Dari mana kita bisa buktikan keturunannya nenek moyang kita siapa? Hah? Siapa? Tidak tahu ya. Sama dengan saya juga tidak tahu. Nek mbahku aku ngerti, nenek moyang kurang ngerti aku sapa ya. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 4. Al-Qur'an surat apa? Ibrahim ayat berapa? 4. Dibaca sendiri nanti ya di rumah ya. Suratnya nomor 14. Ibrahim ini surat nomor 14 ayatnya berapa? Nomor 4. Kalau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada selainku. Ada berapa? 5. Yang kelima, ini yang 1, 2, 4 ini lain kali. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Para nabi sebelumku Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Para nabi sebelumku Allah utus hanya untuk siapa? Kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi ammatan. Adapun aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun manusia yang mendengar aku telah diutus ke muka bumi ini, entah dia itu Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan risalahku, alias tidak mau masuk Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan orang tersebut akan menjadi penghuninya neraka. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk masuk Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam secara sempurna. Ini dalil bahwasannya Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia. Kalau dalil bahwasannya Nabi itu diutus juga kepada jin, apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 1. Ada yang hafal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Yang artinya maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Apa Furqan? Al-Qur'an. Yang telah menurunkan Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamina nadhira. Agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kepada siapa? Seluruh alam. Seluruh alam maksudnya apa? Maksudnya manusia dan jin. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya seluruh alam itu adalah kepada manusia dan jin. Makanya jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Dan banyak hadis atau Al-Quran, ayat Al-Quran yang bercerita bahwa jin juga ternyata didakwai oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pernah lihat kiai berdakwah di hadapan jin? Mungkin baru ngelihat bentuknya udah lari ya. Nabi SAW pernah berdakwah kepada jin. Sampai para sahabat suatu ketika di malam hari mereka kebingungan, di mana Nabi SAW? Cari kemana-mana gak ketemu. Mereka sudah takut, was-was, jangan-jangan Nabi SAW mati, terbunuh dan sebagainya. Tahu-tahu ketika mereka sudah cari kemana-mana gak ketemu, tahu-tahu Nabi SAW datang. Tep. Dari mana engkau Nabi SAW? Saya baru mendakwahi para jin. Saya baru menjawab para jin. Kemudian para sahabat ngelihat ternyata di situ banyak sisa-sisa api-api. Ya. Tempat jin pada duduk itu kelihatan ada apanya? Ada api-apinya. Ya. Kalau kita duduk kelihatan apanya? Enggak kelihatan apa-apanya. Para jin, ya. Dan silakan baca surat jin, ya, surat jin. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama sampai seterusnya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an dan mereka mengatakan ini sangat menakjubkan. Ini sangat menakjubkan. Yahdi ila rusyti fa amanna bihi. Quran ini akan mengantarkan kepada kebenaran dan kami beriman dengan Quran ini. Apa semuanya jin beriman? Tidak. Dalam ayat lain, masih dalam surat jin juga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan jin, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Ada di antara kami yang soleh, ada juga sebaliknya. Apa sebaliknya soleh? Ora soleh. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa kunna taraiqa qidada. Dan kami itu jalannya beda-beda. Kayak manusia sama kan? Manusia ada yang iman, ada yang tidak. Ada yang Islam, ada yang kafir. Sama juga, jin juga seperti itu. Ini keistimewaan Nabi SAW. Di mana? Di dunia. Contoh yang lain. Keistimewaan Nabi SAW di dunia yang tidak dimiliki oleh Nabi lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lain, yaitu dibelahnya apa? Bulan. Pada zaman siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat beliau radhiyallahu anhu. Kata beliau, "In syaqqal qamaru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firqatain." Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan pernah terbelah menjadi berapa? 2. Firqatan fawqal jabali wa firqatan dunah. Setengah di atas gunung, setengah lagi di bawahnya. Berarti bukan kayak gini, tapi kayak apa? Nah, kayak gini. Bukan kayak gini perbelahannya, tapi setengah di mana? Di atas, setengah di bawah. Kemudian ketika para manusia melihat seperti Nabi kita Muhammad SAW berkata, isyadu, lihatlah wahai para manusia. Ini mukjizatnya Nabi SAW. Mukjizatnya Nabi SAW bisa bulan apa? Terbelah. Tapi orang kafir gimana? Beriman? Apa kata mereka? Dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Al-Qamar artinya apa? Bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Saat hari kiamat semakin dekat, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Kemudian, "Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Manakala orang-orang musyrikin melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Ini adalah sihir." Mana ada sihir bisa membelah bulan? Itulah karena mereka mengikuti apa? Mengikuti nafsunya. Mayyudzilillahu fala hadiyalah. Orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah akan sesat, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikannya hidayah. Kebalikannya, mayyahdihillahu fala mudhillalah. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah akan mendapatkan hidayah. Tidak ada orang yang bisa menyesatkan dia. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, banyak di antara mereka sudah disetempel oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan kafir. Maka sekalipun mereka melihat ada mukjizat yang begitu besar, mereka tetap tidak mau beriman. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuruti hawa nafsu mereka. Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 1 sampai 3. Ini keistimewaan di mana? Di dunia. Keistimewaan di akhirat apa Ustaz? Banyak. Ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh. Jadi tadi itu dua contoh dari keistimewaan Nabi SAW di mana? Di dunia. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ada satu disertasi atau tesis judulnya Khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ghuluwi wal jafa'. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang tidak mau menerimanya. Jadi keistimewaan Nabi banyak dikumpulkan dalam satu tesis dikarang oleh Dr. As-Sadiq bin Muhammad. Dah dari situlah saya ringkas pembahasan malam ini. Itu keistimewaan Nabi, contohnya di mana? Di dunia. Di akhirat contohnya apa? Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Dan beliau juga manusia yang pertama kali masuk ke mana? Surga. Beliau bersabda, "Inni la awwalun nasi tansyaqqul ardu an jumjumati yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah manusia yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat. Dan aku katakan ini bukan karena kesombongan. Jadi Nabi bukan sedang apa? Sombong. Tapi Nabi ingin menjelaskan keistimewaan beliau. Bahwasannya nanti pada hari kiamat, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia seluruhnya mati dan seluruh makhluk, kemudian Allah menghendaki mereka bangkit, yang pertama kali bangkit dari kuburnya adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa a'ta liwa alhamdi wala fakhr. Dan pada hari kiamat nanti akulah yang akan membawa panji pujian. Dan aku katakan ini bukan karena sombong. Seluruh nabi semuanya nanti akan berada di belakang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, 124,000 nabi semuanya berada di bawah panjinya Nabi kita Muhammad SAW. Wa ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Dan aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Dan aku katakan ini bukan karena sombong. Wa ana awwalu man yadkhulul jannata yawmal qiyamati wa la fakhr. Dan aku adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Dan aku katakan ini bukan karena aku apa? Sombong. Kemudian Nabi bercerita bagaimana prosesnya beliau masuk surga pertama kali. Kata beliau, wa inni ati babal jannati fa akhudhu bihalqatiha. Aku berjalan menuju ke pintu surga. Sesampai di depan pintu surga, aku pegang apanya? Gagangnya pintu surga. Bentuknya bulat, kan? Gagangnya pintu surga dipegang. Bukan Masjid Agung, ya. Dipegang apa? Gagangnya pintu surga. Ketika Nabi SAW memegang gagangnya pintu surga tersebut, para malaikat penjaga surga bertanya, man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad. Aku adalah siapa? Muhammad. Kemudian kata para malaikat, bika, dalam riwayat lain, bika umirna alla naftah babal jannah, alla naftah babal jannah illa bika. Kata para malaikat, kami diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga kecuali seandainya engkau Muhammad yang memerintahkan untuk membukanya. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Muhammad siapa di sini? Bukan. Jangan Muhammad, Muhammad siapa? Muhammad bin siapa? Muhammad bin Paimo misalnya. Bukan. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakanlah pintu surga. Fa'adkhul. Maka aku pun masuk ke dalam pintu surga. Kata Nabi SAW, manakala aku masuk ke dalam pintu surga, fa'idhal jabbaru azza wa jalla mustaqbili. Manakala aku masuk pintu surga, ternyata di hadapanku ada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala, as-sudulah, aku langsung sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW sujud, memanjatkan pujian-pujian yang tidak terhitung jumlahnya kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Takallam yusma' minka, bicaralah, engkau akan didengar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih sanadnya atau kuat sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Ini keistimewaan di mana? Di akhirat. Tadi keistimewaan di mana? Di dunia. Ini masuk ke keistimewaan jenis keberapa? Jenis keberapa? Pertama. Keistimewaan jenis pertama apa tadi? Jangan tersesat ini. Lupa ya. Jenis pertama apa keistimewaan? Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada berapa macam? Ada dua. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Sudah, kita akan berpindah ke keistimewaan jenis yang kedua. Apa? Keistimewaan yang diberikan untuk Nabi SAW dan para nabi selain beliau. Enaknya pakai diagram ini. Enaknya kalau bapak tulis pakai apa? Pakai diagram, jadi mudah. Sudah, ini keistimewaan jenis keberapa? Kedua. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para nabi selain beliau. Banyak contohnya, salah satunya tubuh para nabi tidak akan hancur. Walaupun mereka sudah meninggal di kuburan dan dikubur selama sampai hari kiamat, tidak akan hancur. Berarti Nabi Adam udah berapa tahun? Hah? Tidak tahu. Nah, kapan Nabi Adam lahir, kapan meninggal, kita tidak tahu. Jadi mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang, kalau ketemu kuburannya, kalau ketemu kuburannya, itu tubuhnya masih utuh. Dan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, sekarang jasadnya masih utuh. Sampai hari kiamat pun masih utuh. Ya. Siapa yang seperti itu jasadnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya. Loh Ustaz, apa cuma para nabi? Iya. Bagaimana dengan katanya ada kuburannya Kiai Sapa yang dipindah kemudian ternyata apa? Ternyata masih utuh. Melihat fenomena seperti ini, kita jawabannya satu. Pertama perlu dicek dan diricek. Apakah beritanya benar atau tidak? Kadang-kadang berita di Jakarta A sampai ke sini apa? B. Sampai Jawa Timur C. Sampai Irian Jaya Z. Nah, itu pertama harus dicek dan reject. Yang kedua, kalaupun benar-benar memang ada seperti kejadiannya para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud ketika mereka dikuburkan di komplek Gunung Uhud, beberapa tahun kemudian diceritakan hujan turun deras sampai akhirnya banjir, kemudian tanahnya terbawa, tersingkaplah tubuh para syuhada dan masih utuh. Ya. Dan itu kejadian disebutkan oleh para ulama dan ini kejadian nyata. Ya. Bagaimana dengan hal ini? Jawabannya, mungkin saja Allah berkehendak untuk menjadikan tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah. Tapi tidak ada jaminan akan seperti itu selamanya. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa mereka akan seperti itu selamanya. Ya. Yang kita katakan adalah yang selamanya. Dan itu dikatakan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling istimewa di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alaiya minas salati fiih. Maka perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW pada hari Jumat. Ya, perbanyaklah membaca salawat pada hari Jumat. Fa'inna salatakum ma'rudatun alaiya. Karena solawat yang kalian baca, wahai para umatku, akan dilaporkan kepadaku. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang pun kalau kita bersolawat di sini, itu akan dilaporkan oleh malaikat yang memang Allah tugaskan untuk melaporkan solawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Madinah. Jadi kalau ada orang haji, tidak perlu kirim salam. Kirim solawat kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita solawat di sini pun sampai. Ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yu'radu salatuna 'alaika wa qad urimta aw wa qad arimta?" Wahai Rasul, bagaimana mungkin solawat kami dilaporkan kepadamu padahal saat itu tubuh kamu sudah hancur? Tubuh kamu sudah hancur, wahai Rasul. Bagaimana mungkin dilaporkan salawat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berkata, "Innallaha azza wa jal." Sesungguhnya Allah azza wa jal harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan tubuh para nabi atas bumi. Jadi Allah sudah mengharamkan bumi ini tubuhnya para nabi tidak boleh di tidak boleh diapakan, tidak boleh dimakan, tidak boleh dihancurkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ini adalah sekedar contoh keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masuk menurut penafsiran Ibnu Abbas dalam apa tadi? Al-Kautsar. Karena ini semua termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas contoh-contoh keistimewaan yang tidak ada apanya? Yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan ada yang mau bertanya. Bolehkah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tambahan sayyidina? Boleh dan tidak. Boleh dan tidak. Boleh kalau di luar salat, tidak kalau di dalam salat. Kalau di dalam sholat tidak boleh, kenapa? Karena redaksi bacaan sholat itu sudah paten, sudah baku. Dan tidak ada satu hadis pun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan ada sholawat dalam sholat yang ditambahi sayyidina. Kalau di luar sholat, fleksibel. Boleh buat kita untuk apa? Untuk menambah sayyidina. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah sayyiduna. Memang Nabi adalah sayyidina, memang. Apa artinya sayyiduna? Penghulu, pemimpin kita. Ya, tadi hadisnya saya bawakan. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpinnya para manusia pada hari kiamat. Ini sayyid, Nabi adalah sayyid, ya. Boleh kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat tidak boleh. Mohon maaf, ini pertanyaannya sudah ditulis, enggak bisa terjawab. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.